Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masuk pada adab yang ke-11, Al-Hadi Ashar. Qala al-imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, Alla yastankifa an yastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunah. Ini juga penting, karena banyak orang-orang yang telah diberi ilmu ikhwani fillah, dia akhirnya tidak mau mengambil faedah, tidak mau mengambil teguran, tidak mau mengambil nasihat dari orang lain, apalagi yang berada di bawahnya. Dikatakan di sini, Allah yastankifa ayyastafida ma la ya'lamu. Hendaknya dia itu tidak gengsi untuk mengambil faedah dari orang, dari tidak mengambil, tidaklah hendaknya dia tidak gengsi dari mengambil faedah perkara-perkara tidak dia ketahui. Mimman huwa dunah, dari orang-orang yang di bawahnya. Kalau memang enggak tahu, ikhwan fillah, nah, dan yang mengetahuinya adalah orang yang berada di bawahnya dari sisi ilmu, ya jangan gengsi untuk mengambil faedah darinya. Karena yang menjadi inti, bagaimana kita bisa mengilmui hal yang kita tidak tahu. Nah, tayyib. Kemudian diberikan tamyiz di bawahnya, mimman huwa dunahu mansiba au nasaba au sinna. Hendaknya dia tidak gengsi untuk mengambil faedah perkara-perkara yang tidak dia ketahui dari orang-orang yang lebih rendah. Nah, dari sisi apa? Mansib, dari sisi kedudukan. Au nasaban, atau dari sisi nasab. Misalnya dia seorang ahlil bait. Nah, dan yang lainnya adalah orang-orang biasa, apalagi orang ajam. Walaupun dari sisi nasab, na'am, di bawahnya, tapi jangan gengsi untuk mengambil ilmu kalau memang dia tidak mengetahui. Aw sinnan, atau dari sisi umur. Nah, jangan seorang gengsi mengambil ilmu dari orang yang lebih muda kalau memang pada perkara itu dia tidak tahu. Fal yakunu harisan 'alal fa'idati haitsu kanat. Nah, bahkan hendaknya dia itu bersemangat untuk mendapatkan faedah dimanapun faedah itu berada. Tayyib. Wal hikmatu dhalatul mu'mini yaltaqituha haitsu wajadaha. Naam. Dan hikmah itu adalah dhalatul mu'min, yaitu sesuatu yang naam hilang dari seorang mukmin. Maka apa? Yaltaqituha haitsu wajadaha. Dia naam dituntut untuk mengambil sesuatu yang hilang tadi dimanapun dia mendapatinya. Diibaratkan dengan dhalah, yaitu apa? Seorang ikhwan fillah naam memiliki kambing. Nah, memiliki kambing. Kemudian kambingnya ini lepas, hilang. Ini namanya dhalah, yaitu sesuatu yang hilang darinya, lepas. Bahasa Jawanya bedal. Maka apa? Kapan saja dia mendapati kambing tersebut, ya dia ambil. Demikian pula apa? Hikmah atau ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang hilang, tercecer dari seorang mukmin ketika dia tidak mengetahuinya. Asalnya memang itu hak dari seorang mukmin. Maka kapan saja dia mendapatinya, ya harus diambil. Ini maksudnya. Dan kalimat ini afanifillah diriwayatkan na'am marfu', tayyib, dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tetapi pada sanadnya na'am ada riwayat atau ada perawi yang matruk, yaitu Ibrahim Ibn al-Fadl Abu Ishaq al-Makhzumi al-Madani, seorang yang matruk. Jadi bukan hadis, ini hanyalah sekedar dalam perkataan yang bagus. Maka oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala tidak dipisah, dalam artian itu sekedar kalimat. Walaupun di sana ada yang na'am menisbahkan sebagai satu hadis, tapi hadisnya dha'ifun jiddan. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullah, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama, fa idza taraka at-ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Senantiasa seseorang itu alim, ya, dianggap berilmu selama dia belajar. Apabila dia meninggalkan untuk belajar dan menyangka bahwasanya dirinya telah cukup, na'am wa dhanna annahu qad istaghna, dia sudah merasa cukup, tidak perlu lagi belajar. Waqtafa bima indahu, dan mencukupkan dengan apa-apa yang ada pada dirinya. Maka orang yang seperti ini, fahuwa ajahalu ma yakun, maka sungguhnya dia adalah orang yang paling jahil yang ada. Baik. Adapun dari sisi makna ikhwanifillah, memang seorang yang keadaannya demikian menunjukkan jahilnya dia. Karena seorang kalau memang betul-betul berilmu, betul-betul memiliki ilmu, dia akan merasa ilmu itu semakin sedikit yang ada pada dirinya, karena luasnya samudera ilmu yang belum dia na'am arungi. Makanya kebanyakan sebagian talib di awal-awal mulai belajar, mulai terbuka pemahaman, seakan dia sudah Syekhul Islam Taimiyah. Tapi semakin terus menerus belajar, dia akan semakin merasa bahwasanya dia tidak punya apa-apa, dia tidak tahu apa-apa. Baik. Karena memang seorang alim yang betul-betul alim akan sadar, bahwasanya harus terus menerus mencari tambahan. Perhatikan Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih berilmu dari umat beliau melebihi Rasulullah SAW. Dalam kondisi demikian Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa qul rabbi zidni ilma. Ini jelas. Berarti kalau sampai dia mencukupkan diri, memang dia menunjukkan jahil. Dan ini sebab seseorang akan terjatuh dalam perbuatan tughyan. Dan kalau kita perhatikan memang demikian. Kalau orang sudah menganggap dirinya tidak butuh belajar lagi, tidak butuh murajaah, atau tidak butuh mengambil ilmu dari yang lain, datang ulama, sudah tidak butuh lagi, maka biasanya terjatuh dalam tagha, perbuatan melampaui batas. Kala innal insana la yadgha arra'ahu istaghna. Sungguhnya manusia itu akan berbuat melampaui batas. Kapan itu arra'ahu istaghna? Tatkala dia memandang dirinya sudah cukup, sudah tidak butuh kepada yang lain. Dan yang paling parah kalau sudah tidak butuh kepada ulama. Kalau sudah merasa tidak butuh kepada ulama, maka ini musibah. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan mengembalikan perkara-perkara yang berhubungan dengan maslahah luas bagi kaum muslimin, kita kembalikan kepada pemahaman para ulama. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, baik, idza ja'ahum amrun minal amri awil minal amni awil khaufi ad'u bi wa radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la 'alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Ini yang bisa mengambil istinbat dari hal-hal yang menimpa kaum muslimin, ya, para ulama. Baik. Walaupun dari sisi sanad atsar Sa'id bin Jubair rahimahullah pada sanadnya ada 3 illah. Talha bin Zaid Ar-Raqi matruk, juga Yunus bin Abi Syabib majhul, dan Muhammad bin Hanifah laisa bil qawi, sehingga riwayatnya dhaifun jiddan. Namun riwayat tersebut dhaif jiddan. Qala wa anshada ba'd al-Arab wa laysa al-'ama tul as-su'ali wa innama tamamul 'ama tul as-sukuti 'ala al-jahli. Naam, ini bagus. Naam. Fa inna fi syi'ri la hikmah. Pada syair itu memang ada hikmah. Kalau syair-syair yang bagus, alhamdulillah. Kipas yang ini dikecilkan. Sebagian Arab naam mengatakan dalam syairnya, walaysal ama tulas soal. Bukankah, bukanlah yang naam dimaksud dengan kebutaan itu naam tulas soal, yaitu panjangnya bertanya, dalam artian seringnya seseorang bertanya. Wa innama tamamul ama tulus sukuti alal jahli. Hanyalah ya, kebutaan yang sebenar-benarnya adalah naam terus-menerusnya dia diam di atas kejahilan. Jadi kebutaan itu bukan tatkala seorang banyak bertanya, dah. Bahkan naam miftahul ilmi soal, ya, kunci untuk seorang bisa tahu ya dengan bertanya. Nah, makanya dikatakan di sini tamamul ama tulus sukuti alal jahli. Ya, kebutaan yang sempurna, ya, benar-benar buta kalau dia terus menerus diam di atas kejahilan, dia ya enggak apa-apa, malu mau bertanya. Tayyib, yang lebih tepat apa? Enggak mampu untuk bertanya. Tayyib, akhirnya membiarkan dirinya ya di atas kejahilan terus. Wakana jama'atun minas salafi yastafiduna min talabatihim ma laysa indahum. Dan adalah dulu sederetan para salaf, mereka mengambil faedah dari murid-murid mereka tentang apa? Hal-hal yang tidak mereka miliki. Makanya dalam kitab hadis pun apa? Ada yang namanya apa? Riwayat akabir anil asagir. Nah, dari kibar meriwayatkan dari yang lebih muda. Tayyib, syekh meriwayatkan dari muridnya. Karena yang diinginkan adalah faedah, bukan gengsi. Qala al-Humaydi wa huwa tilmidhu Syafi'i. Dan guru siapa ini? Humaydi. Hah? Imam Bukhari rahimahullahu taala. Qala al-Humaydi wa huwa tilmidhu Syafi'i, sahibtu Syafi'iyya min Makkah ila Misr. Fakuntu astafidu minhul asail. Di sini perlu ditambahi hamzah. Astafidu. Hamzahnya hamzah qata. Di atas alif. Jadi hamzah tumpangkan di atas alif. Naam. Fakuntu astafidu minhul masail. Wa kana yastafidu minnil haditha. Ya Humaydi, yang dia notabene adalah murid dari Imam Syafi'i, mengatakan aku menyertai Imam Syafi'i dari Mekah menuju ke Mesir. Maka saat itu aku apa mengambil faedah dari beliau permasalahan-permasalahan, karena Imam Syafi'i diberi apa hibah, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi tajamnya pemahaman, kekuatan dalam mengambil istinbat. Wa kana yastafidu minil hadis, dan beliau mengambil faedah dariku tentang hadis. Dan Humaydi na'am a'immah, di antara a'immatul hadis. Bahkan apa? Orang yang pertama kali riwayatnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kalau antum buka Sahih Bukhari, pertama kali Imam Bukhari mengatakan apa? Haddatsana al-Humaydi. Taib. Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah. Dan pada sanadnya Hayyan Ibn Abi Ishaq Al-Balqi lam ajid lahu tarjamah. Wa Muhammad Ibn Murdawai la'allahu Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Murdawai na'am. Nisbahnya kurang paham bagaimana baca. Dzakar Sam'ani fil Ansab wa lam yadhkur fihi jarhan wa la ta'dila wa in lam yakun huwa falam ajid lahu tarjamah. Berarti intinya apa? Pada beberapa perawinya tidak kita dapati atau tidak didapati oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala biografinya apabila sehingga bisa menghukumi riwayat tersebut. Cuman dalam athar dan kebanyakan para a'immah tayyib mereka sebutkan karena apa? Tidak dibangun di atasnya hukum. Cuman dibangun di atasnya apa? Faidah. Nah, menunjukkan bagaimana para a'immah dulu nah memiliki sifat tawadhu dan memiliki semangat untuk mendapatkan ilmu walaupun dari orang-orang yang lebih muda. Selama itu nah adalah ilmu, nah maka tidak perlu gengsi dan tidak perlu sungkan. Wa qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah qala lana Syafi'i antum a'lamu bil hadits minni. Fa idza sahha indakum al-hadith faqulu lana hatta akhudha bih. Dan ini riwayat yang masyhur, nah riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Ilal wa Ma'rifat ar-Rijal. Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i telah mengatakan kepada kami antum a'lamu bil hadith minni, kalian nah lebih berilmu tentang hadith daripada aku. Dan Imam Ahmad memang dikenal dengan rihlah beliau dan apa keluasan beliau dari si ilmu hadis. Buktinya pada Musnad. Nah, Musnad Ahmad afanillah yang tercakup padanya hadis-hadis begitu banyak. Fa idza sahha indakum al-hadis, maka apabila nah hadis sahih di sisi kalian, suatu hadis itu sahih di sisi kalian, faqulu lana hatta akhudha bih, maka katakanlah kepada kami sehingga aku mengambilnya. Nah, ini prinsip para imam. Kapan saja mereka mengetahui suatu hadis sahih, maka mesti akan mengambilnya qanifilah dan mengambil na'am sebagai landasan pendapat-pendapat mereka. Wa sahha riwayat jama'ati min as-sahabati 'anil tabi'in, dan telah sahih riwayat nah sederetan para sahabat dari tabi'in. Padahal apa kedudukan sahabat lebih tinggi jauh daripada para tabi'in. Dan dalam ta'liq dikatakan oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala allafal khatibu kitaban fi dzalik. Wa al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah nah kitabun sammahu nuzhatus sami'in fi riwayatis sahabati 'anil tabi'in. Nah, inilah nuzhah para penuntut ilmu ikhwani fillah. Nuzhahnya ya dengan membaca kitab. Nah, nuzhatus sami'in yaitu apa? Rekreasi orang-orang yang mendengar. Rekreasinya orang-orang yang mendengar, hiburan. Nah, karena apa? Ini faedah-faedah ringan dalam artian tidak perlu banyak pemikiran, cuman yang ingin disampaikan oleh Ibnu Hajar pengumpulan riwayat-riwayat sahabat dari tabi'in. Qala fi awalihi dzakara riwayat as-sahabati 'anil tabi'in mimman jam'ahu al-Qadim ikhtasarathu ikhtasartuhu wa rattabtuhu 'ala hurufil mu'jam. Beliau sebutkan nah riwayat para sahabat dari tabi'in yang disebut yang telah dikumpulkan oleh Al-Khatib yang beliau ringkas dan disusun sesuai urutan kamus, huruf kamus sehingga lebih mudah. Wa ablagha min dhalika kullihi yarhamuhullah qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Ubay. Wa qala amaranillahu an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru. Dan yang lebih tandas lagi ikhwan fillah, yang membuktikan bahwasanya seorang yang betul-betul alim itu tidak gengsi untuk mengambil dari yang di bawahnya. Nah, adalah apa? Qira'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay, di mana apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca, nyetor ikhwan fillah bacaan kepada Ubay bin siapa? Ubay bin Ka'ab. Yang apa? Merupakan imam di antara imam-imam qiraah para sahabat. Wa qala amaranillah an aqra'a 'alaik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah telah memerintahkan kepadaku untuk aku membacakan na'am surat kepadamu, yaitu lam yakunil ladzina kafaru. Dan Ubay bin Affan ketika mendengar itu bertanya, asamma kabi, apakah Allah menyebut namaku? Naam. Maka Nabi SAW mengatakan, naam. Ubay pun menangis. Dalam riwayat, naam, Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini syahid mana Rasul SAW, naam, tidak ada keengganan sedikit pun, walaupun apa, dia membacakan, ya, menyetorkan bacaan Al-Quran kepada na'am sahabatnya. Yang jelas jauh kedudukan antara seorang rasul dengan apa, umatnya. Qalu wa min fawaidihi alla yamtani al-fadilu minal akhdi anil maqdul. Yani para ulama mengatakan di antara faedah hadis ini yaitu hendaknya seorang yang memiliki keutamaan jangan sampai dia menahan diri dari mengambil faedah dari seorang yang mafdul, yang keutamaannya di bawah dia. Baik. Ini jelas. Barakallahu fikum. Jadi adab yang ke-11 ini intinya apa, ikhwan fillah, yaitu seseorang hendaknya menghiasi diri dengan tawadhu dan menghiasi diri bahwasanya menjadi inti adalah apa, bagaimana aku mengambil ilmu dan faedah. Makanya tidak boleh gengsi mengambil faedah dari orang-orang yang lebih rendah apabila memang permasalahan itu ada pada dia atau dia yang mengetahui maksudnya, dan si alim tadi belum mengetahuinya. Nasallallahu taufik wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Apa ini? Hah? Tafsir atau apa? Hah? Pembahasan terakhir berhubungan dengan sedekahnya wanita dari harta yang dia miliki. Kesimpulannya bagaimana ini? Seorang wanita memiliki harta, ingin bersedekah. Bagaimana kesimpulannya untuk Malik? Asalnya boleh. Nah, kalau itu adalah harta si wanita tadi, asalnya boleh. Tapi bagaimana menjawab hadis Rasulullah SAW dan menegaskan la yajuzu limra'atin atiyah illa bi'idzni zawji. Bagaimana Abah Zain? Nah, untuk menjaga perasaan, dalam artian Rasulullah SAW melarang di sini larangan yang sifatnya apa? Tidak sampai derajat haram. Karena apa? Itu adalah hak milik dia. Kalau memang itu harta si wanita. Tapi Rasulullah larang untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan antara dia dengan suaminya. Karena biasanya kalau nam seorang istri kok mensedekahkan harta milik dia tanpa sepengetahuan suami, maka ya akan menimbulkan sedikit problem, merasa tidak dihargai atau yang lain. Adapun kalau harta itu milik suami, bagaimana? Nah, Mbak Arif, seorang istri ingin bersedekah dengan harta milik suaminya. Wajib dia minta izin atau tidak? Hah? Taib, asalnya fadilah, asalnya harus minta izin. Ditegaskan itu dulu. Asalnya, karena itu adalah harta orang lain. Sama pada semua harta. Asalnya adalah harta orang lain. Kalau itu harta suami, nah ya wajib bagi si istri untuk minta izin ketika dia ingin bersedekah dengannya. Baik. Kecuali apabila diketahui naam apa keridaan suami nantinya. Pada perkara-perkara yang remeh, misalnya memberi apa? Memberi masakan, memberi makanan. Kan itu yang naam memberikan nafkah asalnya siapa? Asalnya suami. Yaitu masuk harta suami. Si istri hanya sebagai apa? Pengelola. Sebagai pengelola, dia tidak memiliki. Nah, maka tatkala dia ingin bersedekah dengan harta yang hal-hal yang remeh tadi dan yakin suaminya apa mengizinkannya, maka tidak mengapa dalam kondisi seperti ini. Karena izin itu bisa berupa idnun urfi, izin yang berupa kebiasaan, dalam artian tahu kebiasaan suaminya hal-hal yang seperti ini dan mengapa. Kecuali kalau kemudian, nah kemarin baru dititipin uang 1 juta. Nah, sedekah, nah 200 ribu ini mesti biasanya di, nah dipeributkan, ya, mungkin ribut, kalau tidak izin.